الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dan sekarang kita masuk pada bab yang baru. قال المؤلف berkata para ulama yang mengumpulkan kitab al-fiqh al-muyassar al-bab as-sabi' fi al-wakalati wa fihi mas'alatan. Bab yang ketujuh yang membahas tentang al-wakalah, perwakilan. Wa fihi, dalam bab ini mas'alatan, ada dua permasalahan. المسألة الأولى تعريفها وحكمها وأدلة مشروعيتها. Permasalahan pertama yang membahas tentang ta'rif, definisi, pengertian tentang apa itu wakalah. Demikian juga hukmuha, hukumnya, boleh ataukah tidak secara syar'i wakalah tersebut. وأدلة مشروعيتها, dan ketika boleh, apa dalilnya yang menunjukkan disyariatkannya wakalah. Qala awalan ta'rifuha, yang pertama definisi dari wakalah. Wakalah itu secara bahasa at-tafwid. Al-wakalatu lughatan at-tafwid. Wakalah secara bahasa artinya menyerahkan, memasrahkan. Dari situ diambil tawakkal 'ala Allah, tawakkul 'ala Allah, tafwidul amri ilaihi. Kita sering menggunakan kalimat at-tawakkul. Tawakkal kepada Allah Azza wa Jalla artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah dalam ilmu fiqh, wakalah itu sebagaimana disebutkan di sini, al-wakalatu tafwidu syakhsin ghairahu liyakuma maqamahu fima tadkhuluhu an-niyabatu. Wakalah secara istilah adalah tafwidu syakhsin. Penyerahan sebuah urusan dari seseorang ghairahu kepada orang lain. Atau seseorang menyerahkan sebuah urusan kepada orang lain. Liyakuma maqamahu, agar orang lain itu menggantikan posisinya. Fima tadkhuluhun niyabah, dalam hal-hal yang memang boleh dilakukan perwakilan. Karena tidak semua perkara itu boleh diwakilkan. Dalam masalah ibadah yang boleh diwakilkan seperti misal memungut zakat, tidak harus sang amir, penguasa, dia jalan sendiri mengut zakat dari setiap orang yang terkena kewajiban untuk menunaikan zakat. Ada di sana amil, para pemungut zakat yang ditugaskan oleh pemerintah. Ini sebagai wakil resmi dari pemerintah. Ini contoh. Ada di sana ibadah yang enggak mungkin diwakilkan seperti sholat fardu 5 waktu. Saya enggak mau sholat biar anak saya yang mewakilkan saya sholat, enggak boleh. Atau at-taharah, bersuci, saya mau sholat biar yang wudu anak saya yang suci saya. Ini juga enggak boleh. Jadi kalimat fima tadkhuluhun niyabah ini penting. Yang namanya wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk menggantikan posisinya melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mana hal itu boleh untuk diwakilkan. Hukmuha, adapun hukumnya, wa adillatu masyru'iyyatiha, dan dalil disyariatkannya bolehnya wakalah ini. Qala wa hiya masyru'ah, al-wakalah ini disyariatkan boleh. Secara syar'i dia diperbolehkan, dan hajatul insan, kebutuhan manusia memang membutuhkan adanya wakil. Tidak mungkin seseorang dia mampu sekuat apapun, sehebat apapun fisiknya, dia mampu melakukan semua pekerjaan yang menjadi kebutuhan baginya. Semua dia lakukan sendiri. Apa saja hal-hal yang ada, seperti misal dia mencari nafkah, itu kebutuhan dia dan keluarganya. Kemudian setelah itu, dia memenuhi kebutuhan dirinya, mencuci pakaiannya, membersihkan halaman rumahnya. Di saat yang bersamaan dia harus mengantar anaknya pergi sekolah, menjemput anaknya. Di waktu yang bersamaan dia harus mencari ma'isyah. Di waktu yang bersamaan dia harus memberikan pendidikan, contoh kepada anak-anaknya. Di waktu yang bersamaan dia juga harus berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat. Ada lagi hal-hal penting lainnya, seperti misal daurah atau orang tuanya sakit, dia harus datang ke sana. Semua dilakukan sendiri, gak akan mungkin bisa. Belum lagi kalau seandainya dia memiliki beberapa tempat usaha. Gak mungkin dia berada di toko ini, dalam waktu yang bersamaan toko yang di sana buka tanpa ada penunggunya. Gak akan mungkin. Sehingga al-wakalah adalah sesuatu yang disyariatkan, dan hajatul insan tad'u ilaih. Manusia memang membutuhkan adanya wakil. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah. Hendaklah kalian mengutus salah seorang di antara kalian dengan membawa mata uang kalian ini untuk pergi ke kota mencari-cari, melihat untuk belanja kebutuhan mereka, ashabul kahf, yang mereka tidur di dalam gua 100 tahun lebih demi untuk menyelamatkan agama mereka. Ketika mereka terbangun, sebagaimana manusia umumnya, mereka butuh makan, butuh pakaian, butuh ini dan itu. Sementara mereka hanya merasa tidur beberapa saat, padahal sudah 100 tahun lebih mereka tertidur. Ketika mereka terbangun, mereka butuh untuk makan, mereka butuh mencukupi kebutuhannya untuk minum. Sehingga salah dari mereka mengutus, mewakilkan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan mereka pada salah satu dari mereka. Ini al-wakalah, mewakilkan kepada satu orang di antara mereka untuk pergi ke kota belanja, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa qala jalla sya'nuh, demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha. As-sadaqat atau zakatul mal itu diperuntukkan bagi orang-orang fuqara, masakin, dan 'amilina 'alayha, para pemungut zakat itu sendiri, para petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau yang diberi kewenangan oleh pihak pemerintah, diizinkan untuk memungut zakat yang ada. Mereka berhak mendapatkan bagian dari zakatul mal itu sendiri. Fajawwaza subhanahu al-amala 'alayha. Dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala membolehkan untuk seseorang itu bekerja sebagai amilul zakah, pemungut harta zakat. Wadhalika bihukmin niyabati anil mustahikin. Dan itu sebagai perwakilan dari mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat. Sehingga al-ummal amilul zakah ini, mereka bertugas mengambil dari orang-orang yang terkena kewajiban untuk menunaikan zakat, mereka kumpulkan, setelah itu mereka bagikan. Mereka sebagai wakil dari al-fuqara wal-masakin untuk meminta, mendatangi langsung kepada orang-orang kaya. Sehingga orang-orang miskin tadi sudah duduk manis di rumah, ada petugas yang mewakilkan mereka untuk mendatangi orang-orang kaya, mengambil harta mereka kemudian diserahkan kepada para fuqara wal masakin. Ini juga masuk dalam bab al-wakalah dan itu diperbolehkan. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala aradtu al-khuruj ila Khaybar. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي فخذ منه عشرة عشر فخذ منه خمسة عشر وسقا. Demikian pula dari Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, aradtul khuruja ila Khaybar. Aku suatu saat aku ingin pergi menuju Khaybar. Khaybar ini dulunya tempatnya orang-orang Yahud. Mereka berbondong-bondong dari penjuru dunia datang ke Khaybar ini, kemudian membuat pemukiman di sana karena mereka membaca Taurat bahwa Nabi akhir zaman tempat hijrahnya adalah sekitar Khaybar, yaitu di Madinah. Dan mereka beranggapan mereka memiliki harapan besar bahwa Nabi akhir zaman itu dari kalangan mereka, orang-orang Yahud. Maka mereka berbondong-bondong semua mengambil tempat di sekitar Khaybar. Dan selalu mereka berkata kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrikin, sayub'atsu nabiyyun, akan muncul nanti di akhir zaman seorang nabi yang kami akan memerangi kalian dan kami memenangkan peperangan itu. Dan ternyata Allah tabaraka wa ta'ala menentukan bahwa nabi yang diutus sebagai penutup para anbiya bukan dari Bani Israel tetapi dari Bani Ismail. Maka mereka seketika memiliki kedengkian, hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga mereka membuat makar, tipu daya dan berbagai macam rencana jahat untuk memadamkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah tabaraka wa taala menghendaki kebalikan dari makar mereka. Hingga pada suatu ketika terjadi perang yang namanya perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan peperangan ini sehingga mereka orang-orang Yahud harus terusir dari Khaybar. Kemudian mereka mengadakan suluh, meminta kepada Nabi agar perkebunan yang ada di Khaybar tetap mereka yang mengurusinya. Yang tadinya milik mereka kemudian menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Akhirnya mereka tetap meminta untuk tinggal di Khaybar dan bekerja mengurusi perkebunan yang telah menjadi milik kaum muslimin dengan separuh hasil untuk mereka. Nah, di sini Jabir radhiyallahu an datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa dia ingin pergi ke Khaybar. Aradtul khuruja ila Khaybar. Aku ingin pergi menuju Khaybar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah mendapat berita tahu bahwa Jabir ini akan pergi ke Khaybar, Rasul mengatakan idza ataita wakili, ini syahidnya. Kalau engkau menemui wakilku yang mengurusi perkebunan hasil dari perkebunan di Khaybar, jika engkau menemui dia, fakhudh minhu 15 wasaqan, ambil dari dia 15 wasaq. Lanjutan hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in arada minka amarah fadh' yadaka 'ala tarkutihi. Kalau dia minta bukti, tanda bahwa engkau merupakan utusan resmi, sah dari Rasul, maka letakkanlah tanganmu di atas punggungnya atau di atas lehernya. Di masa dahulu, belum ada telepon, wesel, surat, dan yang semisalnya. Sehingga ketika seseorang merupakan utusan orang lain, harus ada tanda yang dikenal oleh mereka. Nabi SAW memiliki wakil di Khaybar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda khusus. Kalau ada orang datang kepadamu mengatasnamakan sebagai utusanku, maka tanda di antara kita adalah demikian. Maka Jabir ketika akan pergi ke Khaybar, diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau wakilku yang di Khaybar itu minta bukti tanda bahwa engkau benar-benar utusanku, maka lakukanlah demikian. Dha'yadaka 'ala sarkutihi. Letakkan tanganmu di atas lehernya. Ini lanjutan dari hadis ini. Menunjukkan kepada kita bahwa al-wakalah masyru'ah. Perwakilan itu diperbolehkan fima tadkhuluhun niyabah. Dalam perkara-perkara yang memang boleh di sana adanya perwakilan. Qala wa an Urwah bin al-Ja'd qala 'urida lin nabiy sallallahu alaihi wasallam jalabun fa'atani dinaran faqala ya Urwah itil jalaba fashtari lana syatan al-hadith. Demikian pula dari Urwah bin al-Ja'd, beliau berkata telah ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jalab, orang yang melakukan perdagangan, apakah dia membawa susu atau membawa kambing atau membawa apalah, ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atani dinaran, maka Nabi, kata Urwah ibn al-Ja'd, memberiku satu dinar. Diberikan kepada Urwah ibn al-Ja'd satu dinar. Kemudian Rasul menyatakan, ya Urwah i'til jalab, wahai Urwah datangi orang tadi. Fashtari lana syatan. Kemudian dengan uang satu dinar ini, belilah seekor kambing. Nabi menunjuk Urwah ibn al-Ja'd sebagai wakil dari beliau untuk menyelesaikan transaksi jual beli ini. Wa ajma'al muslimuna 'ala jawazil wakalati fil jumlah li'anna al-hajata da'iyatun ilayha fa'innahu lamma kana la yumkinu likulli wahidin fi'lu kulli ma yahtaju ilayhi binafsihi da'atil hajatu ila mashru'iyyatiha. Dan kaum muslimin, para ulama dari kalangan tabi'in, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga para a'immah di masa kita, mereka semua ijma' sepakat membolehkan al-wakalah secara umum, adanya perwakilan secara umum. Li'annal hajata da'iyah ilaiha, karena kebutuhan itu memang sangat-sangat mendesak untuk adanya wakalah. Fa'innahu lamma kana la yumkinu likulli wahidin, karena ketika tidak memungkinkan bagi setiap orang fi'lu kulli ma yahtaju ilaihi binafsihi, untuk melakukan segala yang menjadi kebutuhan dilakukan sendiri, da'atil hajah, maka kebutuhan yang seperti ini mengharuskan untuk ila masyru'iyyatiha, adanya pembolehan secara syar'i al-wakalah. Seperti yang kita sampaikan tadi, orang sekuat apapun dia, sehat bagaimanapun dia, untuk melakukan semua kebutuhan dirinya gak akan mampu. Karena dua hal yang bertolak belakang, gak akan mungkin bisa dikerjakan di saat yang bersamaan. Gak akan mungkin. Sehingga dia butuh. Kalau tenaga mungkin, dia masih kuat, dia masih bisa, mampu. Tetapi waktu, gak akan mungkin waktu itu, tidak akan mungkin waktu itu bagi seseorang ada dua hal. Di saat yang bersamaan dia harus mengerjakan sholat fardu lima waktu, saat itu juga dia harus misal mengantarkan istrinya ke rumah sakit atau mengantarkan sesuatu yang menjadi tugas bagi dia. Sehingga salah satu dari keduanya harus diwakilkan. Al-wakalah, perwakilan ini boleh dalam hal-hal yang memang di situ boleh untuk dilakukan perwakilan. Allahu a'lam bissawab. Adapun permasalahan kedua yang membahas syarat-syarat yang berkaitan atau sahnya al-wakalah, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.